menetapkan hisab kajar tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan kita dapat selalu menjalankan perintah Allah sehingga kita dapat betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membawakan ayat 43 dari surah Hud melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bismillahirrahmanirrahim, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim, وحال بينهما الموز فكان من المغرقين. Allah. Artinya berkata anak Nabi Nuh, saya akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh alaihissalam berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ini ayat ini adalah mengingatkan kita, yaitu bahwasanya azab Allah itu mutlak akan datang. Kemutlakan itu berlaku bagi siapa saja yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita melihat melalui cerita dari kisah-kisah Al-Qur'an, sebagaimana contohnya Allah menggambarkan kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun yang begitu hebatnya, yang merasakan dirinya melebihi, tapi akhir dari ceritanya itu adalah hanyut dan tenggelam di dalam lautan. Begitu juga cerita Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya yang selalu membanggakan, yaitu kebanggaan terhadap selain yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pantaskah dia mengatakan, atau anak Nabi Nuh mengatakan, sa'awi ila jabalin, yaitu saya akan menaiki gunung ini yang mana gunung ini akan tertahan air yang dimaksudkan oleh orang tuanya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itulah Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya yang sangat tegas, yaitu mengatakan, la asimal yauma, kata Nabi Nuh, sekarang tidak akan ada perlindungan kecuali perlindungan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gelombang pun datang memisahkan mereka keduanya, sehingga anak Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk golongan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arti kata ila jabalin di sinilah yang akan menyangkut dan sebagai penghalang dan penghambat kita, yaitu penghambat dari rahmat Allah, penghambat dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa saat ini arti jabal di sini bisa kita artikan yang mana artinya ini adalah materi, atau artinya adalah sebuah power dan kekuatan. Seseorang kadang-kadang selalu bangga dengan mengatakan bahwasanya negara Amerika adalah segalanya, sehingga meminta pertolongan itu tidak akan berlaku kalau seandainya sudah perintah Allah datang. Kita lihat di negara-negara barat sekarang, begitu juga banyak sekali musibah yang begitu canggihnya dalam kehidupan mereka. Toh Allah juga melihat mereka tidak akan mampu, karena sudah pasti akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah ada di studio Ustaz kita, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah, yang akan menjelaskan lebih luas lagi tentang pengertian jabalin di sini, yang mana kesemuanya itu gara-gara yang sekecil ini yang hanya sifatnya sementara dapat menjerumuskan manusia yang pada hajab yang tidak akan berubah yang sudah yang digariskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul atas penyampaiannya di awal ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat dalam surah Hud dari ayat ke-43 ini suatu kisah yang begitu sangat menarik untuk kita ambil pula dan kemudian kita lihat ke dalam keluarga kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ternyata kekufuran yang sudah menguasai diri anak Nabi Nuh alaihi salam, yang dalam sebuah riwayat disebutkan bernama Kan'an, dia berani mengatakan dan membantah panggilan ayahnya yang kita bahas ayatnya pada pertemuan yang lalu. Dia mengatakan sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma, aku akan naik ke atas gunung sehingga gunung itu akan menjagaku, memeliharaku dari air bah ini. Kan'an mengira bahwa dengan naiknya di atas ke atas gunung, yang memanjat gunung, dia akan selamat. Dia juga mengira bahwa gunung itu tidak tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan lewat lisan Nabi Nuh alaihi salam, qala la 'asimal yauma min amrillah. Tidak ada hari ini yang selamat dari azab Allah illa man rahim, kecuali mereka yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menenggelamkan, di dalam sebuah penelitian dikatakan hampir sepertiga daripada permukaan bumi. Ya, ini semuanya menunjukkan betapa dahsyat dan luar biasanya kejadian itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa kejadian yang luar biasa itu tidak ada yang dapat dilogikakan, tidak dapat diterima oleh akal, tidak dapat dibayangkan oleh pemikiran kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkannya dalam kehidupan yang nyata ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa, berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, bagi kita seorang ayah atau kepala rumah tangga, maka di sini kita melihat betapa pembangkangan yang begitu luar biasa dilakukan oleh Kan'an terhadap Nabi Nuh. Maka daripada itu, ya, kita sebagai orang biasa, bukan nabi dan bukan juga rasul, maka hendaklah kita lebih lagi memperhatikan anak dan keluarga kita. Ya, tentu kekafiran Kan'an anak Nabi Nuh alaihi salam di sini adalah pasti ada hikmah di balik kejadian itu. Pasti ada kehendak Allah yang lain yang kita tidak mengetahui rahasianya. Yang pasti bahwa sebagaimana yang telah saya sampaikan pada hari yang lalu, ternyata ketaatan dan keimanan itu bukanlah seperti harta yang dapat diwariskan. Ya, keimanan itu sangat didasari oleh pengetahuan dan ilmu seorang anak tentang agama itu sendiri. Ya, dengan adanya basic dasar ilmu agama, pengetahuan dia tentang agama, maka diharapkan meningkatlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhlah dia dari segala bentuk godaan syaitan. Pandailah dia membawa diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Namun ketika seorang anak tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki basic agama, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus menjadi kan'an-kan'an yang baru, wal'iyadzu billah. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, melalui ayat ini kita berhadapan dengan satu kebenaran peristiwa sejarah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, bahwa ternyata pada saat itu bukan hanya kota saja yang tenggelam, tapi gunung pun ikut tenggelam. Jadi begitu dahsyat, dan itu sudah pernah terjadi dan tidak menutup kemungkinan pada satu saat itu akan terjadi, mungkin pada masa kita sekarang atau nanti pada masa-masa yang akan datang. Jadi hendaklah kita waspada terhadap hal ini. Yang kedua adalah yang menarik di sini, bahwa ternyata dengan segala fenomena yang ada di depan mata, di mana air sudah ada di mana-mana dan tingginya juga bukan main-main, Tapi ternyata karena kebutaan hati, sikap ingkar, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala membuat mata anak Nabi Nuh ini tetap tidak mau terbuka. Kesadaran di dalam jiwanya itu tidak tergugah untuk mengakui bahwa ini semua memang adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan terjadi kepada siapapun pada saat hatinya menjadi keras, pada saat dirinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan tertutup dari kebenaran-kebenaran dan dia tidak akan pernah mampu untuk melihat kebenaran tersebut dan merasakan betapa benarnya kebenaran-kebenaran yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati yang keras, karena ada satu pepatah mengatakan bahwa salah satu musibah yang terbesar dalam kehidupan seorang manusia adalah pada saat ketika hatinya itu menjadi keras. Punya prinsip itu adalah satu kebaikan bagi manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya di sini, la asimal yauma min amrillah, bahwa prinsip yang harus ditanamkan dalam jiwa kita itu adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pelindung bagi manusia di dalam kehidupan ini. Dan itu seharusnya menjadi prinsip hidup kita, dan seharusnya ini kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Hendaklah kita benar-benar mengakui dan meyakini bahwa Allah itu pelindung manusia, Allah itu pemberi rezeki kepada setiap manusia, Allah yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan manusia, sehingga akhirnya pada saat kita berhadapan dengan rezeki yang sedikit, walaupun usaha sudah begitu berat keras kita lakukan, kita tetap yakin bahwa ini semua adalah karena Allah yang sudah menentukan rezeki kita. Pada saat kita berusaha untuk berlindung tapi ternyata masih terkena juga, kita betul-betul meyakini bahwa ini semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah ada seorang yang masuk Islam hanya gara-gara ketika dia membaca sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sahabatnya untuk dilindungi, kami akan melindungimu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, pulanglah kalian semua ke rumah. Akhirnya ketika si orang ini membaca sejarah ini, dia kemudian menyatakan bahwa tidak mungkin seorang Muhammad kalau dia tidak yakin kepada Allah akan hakikat kebenaran Allah itu sebagai pelindung, maka dia tidak akan pernah menolak perlindungan dari sahabatnya. Tapi karena dia yakin bahwa Allah itu satu-satunya pelindung dan pelindung utama, maka dia tidak mau untuk dilindungi, menolak untuk dilindungi oleh para sahabatnya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, baiklah para pendengar yang berbahagia. Akhir dari inti dari kesimpulan ayat ini adalah janganlah kita berbuat yang tidak-tidak yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Walaupun sebagai gambaran di dalam ayat ini adalah dikatakan bahwa anak Nabi Nuh sempat membuat bangunan yang berbentuk kaca yang akan menyelamatkan ia, dan yang dimaksud dengan Jabal di sini adalah dikatakan menurut ahli mufasir ini adalah Bukit Tursina. Maka Bukit Tursina itu begitu menjulang dan sangat tingginya itu, kalau kita naik mendaki ke atas dari jam 3 subuh itu akan sampai jam 6 pagi di sana. Begitu jauhnya orang itu yang mendaki. Tapi begitu juga lah kalau sudah tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancurlah segala usaha karena usahanya itu tidak berdasarkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.